Hari berganti seperti biasa, namun senyummu masih ada. Diam dan menghuni sunyinya hari yang biasa berjarak tiada. Tersepona ku melihat langitmu yang jauh lebih biru. Ku coba tegur sapa di dunia yang maya, namun bertemu yang ku rindukan. Seminggu tunggu, kita akan berjarak tanpa. Pulanglah ke sederhana. Tersepona ku melihat langitmu yang jauh lebih biru. Tersepona ku melihat lautmu yang jauh lebih dalam. Dalam pemikiran halnya, tersepona ku melihat langitmu yang jauh lebih biru. Tersepona ku melihat langitmu yang jauh lebih biru. Oh, tersepona ku melihat lautmu yang jauh lebih dalam. Dalam pemikiran halnya, tersepona ku melihat langitmu yang jauh lebih biru.